الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوتي أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Qul Mufid على كتاب التوحيد yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ucapan Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala wa fil hadis. Sedangkan di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhwafu ma akhafu 'alaikum Asyirkul Asghar. Kata Rasulullah SAW, akhwafu, yang lebih, yang paling ditakutkan, ma'akhafu, akhwafu, ini isim tafdil, akhwafu, ma'akhafu, yang lebih ditakutkan, ma akhafu, apa yang aku takutkan, alaikum atas kalian, asyirkul asghar, adalah syirik yang kecil. Fasuila anhu, maka Rasulullah SAW ditanya tentang asyirkul asghar ini, syirik yang kecil ini. Faqala, maka dijawab, ar-riya'u, dia adalah riya. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala qawluhu wa fil hadis, sedangkan di dalam hadis, yang dimaksud dengan al-hadis, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ma udhifa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam, apa yang diidhafahkan, apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qawlin, apakah berupa ucapan au fi'lin atau perbuatan au iqrarin ataupun pembenaran au wasfin ataupun sifat, termasuk dalamnya apa? Sifat. Nah, ini termasuk hadis. Taib, pembenaran dari Rasulullah SAW atau pembiaran dari Rasulullah SAW, ini juga termasuk hadis ketika Rasulullah SAW mengetahui. Demikian juga wasf, sifat, misalkan apa? Misalkan seperti rambut Rasulullah SAW, digambarkan Rasul, rambut Rasulullah SAW demikian-demikian, hadis juga. Nah, wal khabaru, sedangkan khabar adalah ma'udhifa ilaihi wa ila ghairih, sedangkan khabar adalah apa yang disandarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi maupun kepada yang lainnya. Berarti sifatnya lebih umum. Ya, khabar sifatnya lebih umum. Bisa disandarkan kepada Nabi, bisa juga kepada yang lain. Wal athar, sedangkan athar ma udhifa ila ghairi rasul sallallahu alaihi wasallam. Athar ialah apa yang disandarkan kepada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu namanya athar. Ini perbedaan antara al-hadis, al-khabar, al-athar. Nah, karena terkadang ya dibawakan oleh para ulama dengan lafaz apa? Wa fil khabar, dalam sebuah khabar. Khabar maksudnya apa? Bisa disandarkan pada Nabi, bisa juga pada selain Nabi. Nah, atau wa fil athar, pada asar, asar yang disandarkan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ai ila sahabi faman ba'dahu, yaitu yang disandarkan kepada sahabat atau orang yang setelahnya. Illa idza quyid, kecuali kalau diqayid, kecuali kalau diikat, diikat dengan kalimat lain. Faqila, misalkan dikatakan wa fil athari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Kalau dikatakan wa fil athari an Rasulillah sallallahu, di dalam asar, disebutkan dalam asar dari Rasulullah sallallahu, berarti apa? Berarti yang dimaksud adalah hadis. Begitu. Kenapa? Karena ada qayyid di situ. Ada an Rasulillah sallallahu. Ya. Nah, fa yakunu ala ma quyida bihi, sehingga asar yang dimaksud ini bergantung pada apa yang quyida bihi, apa yang dikaitkan dengannya. Kalau dikaitkan dengan sabda Rasul, berarti asar maksudnya adalah hadis. Kalau dikaitkan dengan ucapan sahabat, maka asar yang dimaksudkan adalah al-khabar. Demikian. Baik. Qauluhu, kemudian sabda Rasulullah SAW yang mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum. Akhwafu, yang lebih ditakutkan, karena ini adalah isim tafdhil, ya, dari wazan af'alu. Ma akhafu alaikum, apa yang aku takutkan atas kalian? Al-khitab lil muslimin. Alaikum di sini khitabnya, lawan bicaranya adalah kaum muslimin. Idzil muslimu huwa alladhi yukhafu alaihi syirkul asghar. Di mana seorang muslim itulah yang dikhawatirkan terjadinya, terjatuhnya ke dalam kesyirikan yang kecil. Walaysa li jami'in nas. Karena apa? Bukan untuk semua manusia. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi adalah kepada kaum muslimin. Terlebih lagi di zaman Nabi alaihi salatu wasallam adalah apa? Para sahabat. Ya. Baik. Kalau para sahabat saja dikhawatirkan demikian, maka bagaimana dengan kita? Ya. Ini. Jadi tidak semua manusia yang dikhawatirkan oleh Nabi tentang syirik asghar ini. Kenapa? Karena kalau non-muslim sudah pasti tidak akan diterima amalannya. Ya. Tetapi yang dikhawatirkan adalah kaum muslimin yang dengan itu amalannya bisa menjadi gugur nanti. Karenanya. Taib qawlu ar-riya. Adapun ucapan Rasulullah SAW, ar-riya mushtaqun minar ru'yah. Kata riya ini diambil dari kata ru'yah. Dari kata ru'yah, penglihatan, yang merupakan bentuk masdar dari ra'a yura'i. Ra'a yura'i, ini fi'ilnya. Masdarnya riya'an. Kenapa seperti ini? Ya, karena wazannya mengikuti wazan kaqatala yuqatilu qitalan. Begitu. Satu wazan dengan qatala yuqatilu. Ya. Ra'a yura'i. Begitu ya. Nah. Sama berarti qatala yuqatilu. Masdarnya berarti apa? Riya'an, qitalan. Baik, sama. Ini bentuk wazannya. Waria, sehingga riya itu apa? Ay'budallahu ay'budallaha liyarahun nasu. Ay'budallaha liyarahun nas liyarahun nasu. Ay'budallah, dia beribadah kepada Allah liyarahun nasu, agar manusia melihat dia. Fa'ilnya di sini annas, ya. Orang lain, agar orang lain melihat dia. Jadi dia beribadah kepada Allah, ya'budallaha liyarahun nas. Fayamdahuhu. Kalau manusia melihat dia, berarti apa? fayamdahuhu, dengan itu berarti mereka manusia akan memuji dia. Ala kauni abidan, karena dia sebagai abid, sebagai orang yang beribadah, menghambakan diri. Walaysa yuridu an takuna ibadah linnas, dan bukan yang dimaksud dengan riya ini ibadahnya itu untuk manusia. Kalau ibadahnya untuk manusia namanya bukan apa? Bukan riya, tapi apa? Syirik. Ya. Yeah. Syirik akbar bahkan bisa jatuh. Kalau dia apa? Beribadahnya untuk manusia. Nah, li'annahu law arada dzalika. Kenapa? Kata Syekh, kalau seandainya seseorang itu ibadahnya untuk manusia, berarti dia ibadah untuk selain Allah tabaraka wa taala. Kalau ibadahnya untuk selain Allah, berarti apa? Kata Syekh, lakana syirkan akbara, berarti dia telah melakukan syirik yang besar. Ini hati-hati ya. Jadi definisinya riya adalah apa? Dia beribadah kepada Allah untuk Allah, tetapi apa? Agar dilihat oleh orang lain, begitu ya. Jadi bukan beribadah untuk orang lain, bukan. Kalau beribadah untuk orang lain berarti apa? Syirik akbar. Karena dia beribadah untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu. Ya. Yeah. Nah, demikian. Wadzahir, dan yang zahir dalam hadis ini, anna hadza ala sabilit tamtsil. Riya ini hanya sebagai contoh. Anna hadza, bahwa riya ini ala sabilit tamtsil, hanya sebagai contoh. Contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW dari contoh-contoh asyirkul asghar, syirik-syirik yang kecil, diantaranya adalah riya. Wa illa, kalau tidak demikian, faqad yakunu riyaan wa qad yakunu samahan. Karena kalau tidak demikian, bisa jadi orang itu beribadah karena riya, bisa jadi orang itu beribadah karena sum'ah, gitu ya. Nah, tidak mesti riya. Ada orang yang beribadah karena sum'ah, ingin didengar. Ya, dilihat oleh orang lain, kemudian apa? Dikisahkan, diceritakan oleh orang tersebut. Berarti apa? Sum'ah. Nah, begitu ya. Jadi enggak mesti ini riya, tidak mesti. Terkadang dia sum'ah. Dia tidak ingin dipuji di saat itu, tapi apa? Dia ingin orang itu menceritakan kepada orang lain. Nah, ini namanya apa? Sum'ah. Begitu. Ya. Dan itu banyak dan lebih samar daripada apa? Riya. Kalau riya jelas, dia beribadah, orang yang melihatnya akan memuji dia. Dia mendapatkan langsung faedahnya, ya, keinginannya. Tapi kalau sum'ah, orang melihat kemudian apa? Orang itu akan membawa berita. Oh, fulan itu begini, fulan itu begini, fulan. Ah, akhirnya apa? Tujuan dia tersampai. Dan ini lebih samar daripada riya. Sum'ah lebih samar daripada riya. Nah, aw yaqsid bi ibadatihi, atau aw yaqsid bi ibadati ayusmi'ahu an-nas. Atau dia memaksudkan, ini sum'ah itu apa? Ay yaqsid bi ibadatihi ayusmi'ahu an-nas. Yang dia maksudkan, dia inginkan dengan ibadahnya agar manusia yusmi'ahu, memperdengarkan. Maksudnya apa? Menyampaikan berita tentang ibadahnya dia. Ya. Nah, dia tidak mendapatkan pujian di saat dia ibadah dari orang tersebut, tapi apa? Yang diharapkan orang ini menyampaikan pada orang lain. Fulan itu begini loh, fulan itu begini loh, fulan itu begini. Ah, ini. Ini sum'ah, dan ini lebih dakik, adak, ya, lebih berbahaya daripada apa? Riya. Nah, demikian. Fayasmu alaih, sehingga manusia pun akan memuji dia dengan cerita orang tersebut, dari berita orang tersebut. Fahada dakhilun fir riya, maka dia termasuk ke dalam riya. Ya. Berarti mana yang lebih samar? Sum'ah. Karena sum'ah masuk ke dalam bagian dari riya. Berarti ada yang lebih. Lebih apa? lebih lembut lagi daripada riya. Kalau riya masih kelihatan, ya. Ini dia berada di dalam riya sum'ah ini. Lebih lembut. Dan itu lebih banyak yang terjadi. Ya, lebih banyak. Kenapa? Karena sulit untuk mendeteksi apakah orang ini sum'ah atau tidak. Ya. Kenapa? Karena zahirnya dia tidak menginginkan pujian. Zahirnya tidak menginginkan pujian. Kalau riya jelas menginginkan pujian. Kalau sum'ah, dia zahirnya tidak menginginkan pujian. Tapi apa? Di balik itu dia ceritakan pada orang-orang, fulan begini, fulan begini, fulan begini. Akhirnya apa? Orang-orang memuji fulan. Tamam. Ini. Baik. Maka subhanallah, ini lebih mengerikan. Fata'bir birriya min babi ta'bir bil aghlab. Kemudian kenapa Rasul justru membawakannya riya? Padahal di situ ada yang lebih samar, yang lebih mengerikan. Karena Rasul membawakannya apa? Ta'bir birriya, mengungkapkannya dengan riya, min babi ta'bir bil aghlab. Karena beliau mengungkapkan sesuatu yang aghlab, yang lebih banyak, ya, yang lebih dominan. Keumumannya orang itu apa? Mengharapkan pujian ketika dilihat, begitu. Tapi di balik itu ada yang ada lebih samar lagi. Wa akhfa. Amma in arada bi ibadatihi ayaktadiyan nasu bihi fiya falaysa hadha riyaan. Adapun kata Syekh, in arada bi ibadati, kalau dia menginginkan dengan ibadahnya ayaktadiyan nasu, agar manusia yaktadi, mencontoh pada dia, mengikuti dia fiha, dalam ibadahnya tersebut, falaysa hadha riyaan, maka ini bukan riya. Nih, ini bukan riya. Demikian. Bal hadza min ad-da'wah ila Allah azza wa jalla. Bahkan ini termasuk dari dakwah kepada Allah azza wa jalla. Ini dakwah bil hal, ya. Dakwah bil hal. Dakwah dengan praktek. Sebagaimana dia yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ingin mengajarkan salat kepada para sahabatnya dengan jalan, dengan cara naik ke atas mimbar. Ya. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fa'altu hadza, aku melakukan ini, yaitu maksudnya apa, salat di atas mimbar, lita'tammu bi, agar kalian berimam kepadaku. Artinya apa? Agar kalian mencontoh aku. Wa ta'allamu salati, dan agar kalian mempelajari salatku. Ya. Nah, maka yang demikian tidak mengapa. Ini bukan riya. Ibadahnya dia sendiri, ya, dengan tujuannya sendiri. Begitu, ya. Nah, jadi dibolehkan, dibenarkan ketika seseorang beribadah sekaligus mengajarkan orang lain. Dan itu tidak mengurangi apa? Keikhlasan. Tidak mengurangi keikhlasan sama sekali. Ya. Kenapa? Karena dia niatnya ikhlas. Lillahi ta'ala. Hanya saja di balik itu dia ingin mengajarkan orang lain juga. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Hasan radhiyallahu anhu ketika ingin mengajarkan wudhunya Rasulullah SAW kepada orang yang lebih tua darinya. Maka beliau apa? Mencontohkan dengan jalan apa? Wahai orang tua, perhatikan salat apa? Perhatikan wudhuku. Apakah benar? Apakah sudah benar atau belum? Kemudian dia mencontohkan wudhunya Rasulullah SAW, dan akhirnya orang tersebut belajar dari Al-Hasan. Insahal khabar. Begitu. Ya. Berarti ini apa? Ta'limun nas. Ya. Dengan jalan apa? Mempraktekkan. Begitu. Nah, demikian. Jadi tidak mesti mengajarkan itu dengan cara apa? Menyampaikan sesuatu. Tapi juga bisa dengan cara praktek. Tentunya kalau pada orang yang lebih tua, seperti Al-Hasan tadi, santun dia. Ya. Coba perhatikan wudhuku ini, apakah sudah benar atau belum. Padahal apa tujuannya? Untuk ngajarkan dia. Begitu melihat apa? Dia tahu bahwa ini adalah cucu Rasulullah SAW dan ini yang benar. Ya. Maka dia pun mencontoh kepada Al-Hasan. Belajar dari Al-Hasan yang lebih muda, jauh lebih muda dari dia. Baik. Demikian. Wallahu taala alim bissawab. Waria yang qasim. Kemudian sekarang riya itu terbagi-bagi. Bi'tibar ibtalihi. Jika ditinjau dari gugurnya amalan. Jika ditinjau dari gugurnya amalan, riya itu terbagi-bagi, ya. Li'ibtalihi apa? Bi'tibar ibtalihi lil ibadah. Jika ditinjau dari gugurnya ibadah, ila qismain, menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian. Baik, al-awwal yang pertama, ayyakuna fi asli ibadah. Iya. Riyanya itu dilakukan di asal ibadahnya. Maksudnya apa? Ai maqama yata'abbad illa liriya. Dia tidak beribadah kecuali karena riya. Kalau yang seperti ini berarti apa? Fahada amaluhu batil. Kalau yang seperti ini berarti amalannya batil. Mardudun alih. Tertolak amalannya. Kenapa? Li hadisi Abi Hurairah fi sahih. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam sahih. Marfu'an secara marfu'. Qala Allah Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah aghna syuraka'i 'ani syirk. Aku tidak butuh kepada syuraka, sekutu-sekutu. 'Ani syirk. Dari sebuah kongsi. Sebuah kerjasama. Man 'amila 'amalan, maka barang siapa yang beramal satu amalan, asyraka ma'i fi, yang dia sekutukan aku di dalamnya, ghairi, dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikannya. Ini. Baik. Berarti dari sini apa? Yang pertama, dia berbuat riaknya apa? Dari asal ibadahnya. Ya, dari asal ibadahnya. Maka ini apa? Dikatakan ini syirik. Tidak lagi apa? Riya. Ya. Asani, yang kedua, ayakuna riya tari'an alal ibadah. Riya-nya itu munculnya tiba-tiba. Belakangan munculnya tari. Tari ini apa? Tidak dari awal. Munculnya di tengah-tengah atau menjelang berakhir. Itu namanya tari. Kepada sebuah ibadah. Ai ana asal ibadah lillah. Maksudnya apa? Asal ibadahnya lillah. Awal kali dia ibadah, dia lillah karena Allah. Lakin tara'a 'alaiha ar-riya. Akan tetapi baru muncul setelahnya apa? Riya. Jadi di tengah perjalanan ibadahnya barulah muncul riya tersebut. Ya. Kondisi yang kedua ini, fahada yang qasima ila qismain, maka ini terbagi juga menjadi bagi dua, terbagi dua lagi. Ya, yang qasimu ila qismain, terbagi lagi menjadi dua. Al awal yang pertama, ayudafi'ahu, ketika dia sadar bahwa riya sudah menjangkiti dirinya, yudafi'ahu, dia berusaha untuk menolaknya, dia berusaha untuk menghilangkannya. Fahada la yadurru, maka yang seperti ini tidak bermadarat bagi ibadahnya. Artinya apa? Ibadahnya tetap sah. Awal kali ibadah dia ikhlas, tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan dia riya dan dia berusaha untuk menghilangkannya terus sampai akhir, ya, atau bahkan berhasil menghilangkannya, maka apa? Maka ibadahnya sah, selamat. Wa misaluhu, misalnya contohnya, rajulun shalla rak'atan, ada seseorang salat baru satu rakaat, summa ja'a unasun fi raqati tsaniyah, kemudian ternyata datang orang-orang di rakaat yang kedua. Karena orang-orangnya terpandang, misalkan orang-orangnya adalah orang-orang yang apa, bakal menguntungkan dirinya misalkan, ya. Maka apa? Fahasala fi qalbihi syai', maka timbul pada diri, di dalam dirinya, dadanya, di dalam hatinya sesuatu. Ini maksudnya sesuatu yang ingin dia tunjukkan pada orang-orang tersebut. Bi an atala ruku, misalkan dengan memanjangkan rukunya, awis sujud atau memanjangkan sujudnya, autabati, atau dia pura-pura menangis dalam salatnya. Ya, tabaki kalimatnya di sini ya, bukan yaki. Tapi apa? Tabaki. Ini pura-pura nangis. Kalau yaki enggak masalah. Kalau menangis tidak masalah. Ini tabaki, dia pura-pura menangis. Ya. Wa ma asbaha dzalik. Atau yang semisal dengan itu. Fa in dafa'ahu, kalau dia berusaha untuk menghempaskannya, kalau dia berusaha untuk menghilangkannya, fa innahu la yadhurru, maka yang demikian tidak bermadarat bagi ibadahnya. Ya. Li'annahu qama bil jihad, karena dia telah berusaha berjihad melawan hawa nafsunya. Terus dia berusaha sampai akhir salatnya misalkan, tetap terus dia berusaha, tetap dia dikatakan tetap tidak bermadarat. Kenapa? Karena dia sedang mujahadah. Ya. Ala nafsi. Demikian. Al-Qismu Tsani, bagian yang kedua, ayastar silamah, dia biarkan riya itu berjalan begitu saja. Ya. Di rakaat kedua dia riya, tapi dia biarkan sudah. Fakullu amalin yansha'u anir riya fahuwa batil, maka semua amalannya yang tumbuh berkembang dari hasil riaknya tersebut, semuanya batil. Ini kalau ternyata dia biarkan terus sampai terakhir, sampai salam misalkan, maka apa? Kukur semuanya. Ya, demikian contohnya. Kamalau atalal qiyam, seperti seseorang yang memanjangkan berdirinya, awi ruku atau rukunya, awi sujud atau sujudnya, aw tabaki, atau dia pura-pura menangis. Fahada kullu amalihi habitun, maka ini semua amalannya gugur. Nih, gugur semuanya. Walaupun di awalnya ikhlas, tapi ketika terjangkiti riya kemudian dia biarkan sampai salam, maka semua sholatnya apa? Ini sholat di saat ini, itu yang dia kerjakan gugur. Walakin hal hadal butlan yang taddu ila jami'il ibadah amla. Nah, akan tetapi apakah gugurnya ini berlanjut sampai ke seluruh ibadahnya atau tidak? La yakhlu hadha min halain, maka tidak akan lepas dari dua kondisi. Ya. Apakah seluruh ibadahnya itu akan gugur? Maka tidak akan lepas dari dua kondisi. Ya. Demikian. Nah, al-halatul ula, kondisi yang pertama, ayakuna akhirul ibadah mabniyan ala awaliha, kalau bentuk ibadahnya itu akhir ibadahnya dibangun di atas yang pertamanya. Maksudnya apa? Masih satu rangkaian. Ya. Kalau ibadahnya itu masih satu rangkaian, ini kondisi yang pertama. Maka bagaimana? Bihaitsu la yasihhu awwaluha ma'a fasadi akhiriha. Di mana yang awalnya tidak akan sah kalau yang akhirnya rusak. Ya. Berarti apa? Masih berkaitan, ya. Awalnya rusak, apa? Awalnya benar, tapi akhirnya rusak. Tapi yang akhir ini merusak semuanya. Kenapa? Karena masih berkaitan. Fahadhi kulluha fasidah. Maka ibadah yang seperti ini semuanya rusak. Rusak. Contohnya, wadhalika mithlu as-salah. Yang seperti itu contohnya seperti salah. Rokat pertama dia ikhlas. Rokat terakhir, rokat kedua, dia riya. Apakah sholat subuhnya sah? Tidak. Gatot semuanya, gagal total. Ya. Dari awal sampai akhir hancur. Walaupun riyanya di rokat kedua. Kenapa? Karena berkaitan dia antara rokat pertama dengan rokat kedua. Iya kan? Bukan sesuatu yang terpisah. Nah, beda dengan kalau misalkan ternyata dia qobliyah subuhnya ikhlas karena masih sepi, masjid masih kosong. Iya. Begitu masuk sholat wajib, banyak orang riya dia. Mana yang batal? Yang wajib. Begitu. Iya. Kenapa? Karena ada infisal, terpisah. Iya. Demikian. Baik. Fasolat masalan, sholat contohnya, la yumkin ayub sudah akhiruha, walayab sud awaluha. Enggak mungkin sholat itu akhirnya saja yang rusak, tetapi pertamanya tidak rusak. Enggak mungkin. Ya, kalau terakhirnya rusak, pertamanya juga rusak. Karena apa? Satu rangkaian. Ya, begitu ya. Baik. Wahina idin tabtulus sholatu kulluha. Berarti kalau demikian, ya, batal sholatnya semuanya. Idza tara'a riya'u fi asna'iha. Apabila riya itu muncul di pertengahan sholatnya, walam yudafi'hu, dan dia tidak mau menghilangkannya. Ya, tidak mau melawannya. Ini kondisi yang pertama ya. Itu apa? Ibadahnya satu rangkaian. Kondisi yang kedua, al-halu saniyah. Ya, karena hal itu dihukumi mu'annas ya. Baik ada tak marbutoh maupun tidak ada tak marbutohnya, dia hukumnya mu'annas. Sehingga apa? Halus saniyah. Begitu ya. Baik. Jangan kemudian loh, kok ini hal tapi asaniyah. Iya. Karena hal itu mu'annas hukumnya. Ayakuna awalul ibadah munfasilan min akhiriha. Atau an akhiriha. Yaitu awal ibadahnya terpisah dari akhirnya. Yang awal ibadahnya terpisah dari akhirnya. Bihaitsu yasihu awwaluha duna akhirnya. Di mana di awalnya dia bisa sah tetapi akhirnya tidak. Apa itu? Fama sabaqa riya fa huwa sahih. Maka apa yang dilakukan sebelum datangnya riya itu yang sahih. Wa ma kana ba'dahu, dan apa yang dilakukan setelah riya fahuwa batil, maka itulah yang batil. Contohnya apa? Misalu dzalik, contohnya. Rajulun indahu 100 riyal. Ada orang punya duit 100 riyal. Duit 100 riyal. Ya, kalau mau ke Indonesia, rupiah tinggal dikalikan saja, ya. Berapa sekarang 1 riyal? Ya, 3.500 atau 4.000, sekitar itu, ya. Fatasaddaqa bi 50 biniyatin khalisah. Dia kemudian sedekah dengan 50 riyal ikhlas. Ya, ikhlas dengan niat ikhlas 50. Summa tasaddaqa bi 50. Kemudian dia sedekah lagi dengan 50 riyal bi qasdi riya, tapi tujuannya apa? Riya. Fal ula maqbulah. Maka sedekah yang pertama sah. Ya. Wasaniyah ghairu maqbulah. Sedangkan sedekah yang kedua tidak sah. Kenapa? Li'anna akhiraha munfakkun 'anil awwaliha. Karena yang terakhir, amalan yang terakhir sudah terlepas dari yang pertama. Begitu ya. Dia datang pertama, dia datang sedekah 50 riyal. Nih, sudah. Yang terima sudah pergi. Berarti sudah tam, ya. Sudah selesai kan? Baik. Datang orang kedua, dia sedekah lagi. Tapi apa? Riya. Kenapa? Karena ternyata ada yang memperhatikan. Ya. Wah, nih Masya Allah. Karim. Saya dermawan nih. Tuh, kasih 50. Ya. Mana yang sah? Yang pertama. Yang kedua, batal. Begitu. Ya. Baik. Demikian. Ini ikhwati azan wa sallamullah. Ya. Baik. Nanti ada kasus lagi yang lain. Ya. Fa in qila idza law hadatsa ar-riya fi asna'il wudu. Bagaimana kalau seandainya riaknya itu terjadi di tengah-tengah wudunya? Apakah sholatnya sah atau tidak? Fa insyaallah nanti akan kita bahas pada berikutnya insyaallah taala ya. Baik, naktafi bi hadzal qadar. Aqulu qawli hadza astaghfiru li wa lakum wa lisan muslimin wal muslimat min kulli dhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hukumullah.